بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله ولهما في حديث عتبان ولهما أي للبخاري ومسلم. Artinya hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Karena hadis yang sebelumnya itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, maka kemudian mu'alif ketika membawakan hadis yang diriwayatkan oleh keduanya mencukupkan dengan ucapan beliau walahuma ai lil Bukhari wa Muslim. Fi hadits Itban fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan sungguhnya atau maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya batagi bidzalika wajh Allah, yang memang dengan ucapannya tersebut dia mencari meminta ya tulubu makna talab, ya berarti bukan hanya sekedar angan-angan, dia ingin wajh Allah. Dia melakukannya semata-mata karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dibarengi dengan amalan. Nah, maka ini bukan ibtigha. Yang demikian ini hakikatnya bukan talab. Karena di sini makna ibtigha yaitu berharap, di situ ada makna talab. Dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah situ ada makna talab, berarti di situ disertai bagaimana orang menuntut ilmu, mencari ilmu. Maka apa yang dilakukan? Apakah dia mencari ilmu sudah sebatas keinginan dan harapan, tidak disertai dengan usaha-usaha, atau yang namanya talabul ilm itu tentunya disertai dengan usaha. Nah, maka tentu makna kedua ini yang sesuai dengan keinginan tersebut. Maka sama di sini. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, Allah haramkan terhadap orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, ini diharamkan baginya neraka. Ini ketika dia ya bertagi bidzalika wajh Allah. Dia mencari dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini betul-betul dia mengikhlaskan. Wal ikhlas amruhu sa'ab. Ya. Kita berbuat ikhlas ini tidak mudah. Butuh adanya juhud. Butuh adanya kesungguhan, butuh adanya keseriusan. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, wasidku fil ikhlas as'ab. Dan kita jujur dalam keikhlasan kita, ini lebih berat. Wal muyassaru man yassarallahu lahu. Dan sesungguhnya orang yang mendapatkan taisir kemudahan dari Allah, ya orang-orang yang Allah beri kemudahan. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Makanya kita dalam sehari minimalnya membaca 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ibadah yang di situ menuntut tauhid itu butuh kejujuran. Al-ikhlas yang disitu adalah makna tauhid, butuh kejujuran dalam berikhlas. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menyebut bahwa kita hanya beribadah, memberikan ibadah kita hanya kepada Allah, kemudian kita beristianah, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita. Karena as-siddiqu fil ikhlas, ya ikhwan, amruhu laisa bihayyin. As-siddiq, jujur dalam keikhlasan. Akan ada ujian demi ujian, akan ada cobaan demi cobaan dalam kita berikhlas. Ikhlas dalam bermanhaj, ikhlas dalam berakidah, ikhlas dalam kita menempuh tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhlas dalam tarbiyatul aulad, akan ada ujiannya semuanya. Wasidak fil ikhlas, jujur dalam ikhlas. Nah, ini sangat kita butuhkan. Dan ini bukan perkara yang mudah. Butuh terus. Maka barakallahu fikum intabihu. Dari sini pula kita mengetahui bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan menjalankan segala konsekuensinya, dengan menjalankan segala syarat-syaratnya, yang betul-betul dia jujur dalam mengatakan la ilaha illallah, maka pasti Allah akan haramkan dia neraka. Pasti. Karena di sini tidak akan mungkin keliru Rasulullah alaihi salatu wasallam berbicara. Namun at-tahrim, imma at-tahrim, pengharaman ini secara mutlak, atau ya yang penting ada makna pengharaman, walaupun tidak secara mutlak. Ini yang dimaksud dengan at-tahrim al-mutlak wa mutlak at-tahrim. Ya, sudah lewat pembahasan kita ini dalam banyak beberapa hal, al-iman al-mutlak wa mutlakul iman. Nah, di sini juga at-tahrim al-mutlak. Nah, ada orang yang akan mendapatkan pengharaman dari neraka at-tahrim al-mutlak, tidak masuk sama sekali. Ada yang hanya mendapatkan mutlakut tahrim. Ya, yang penting diharamkan, namun enggak secara mutlak. Hanya ujung-ujungnya saja diharamkan. Awal-awalnya sempat diazab, namun akan ada nanti pengharaman. Nah, maka jangan salah memahami nas-nas yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Karena bahasa Arab itu harus kita kuasai dari segala sisinya. Kemudian dari sini pula kita mengetahui isbat sifatil wajah lillah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada dalil bahwa Allah memiliki sifat wajah. Mereka yang mengingkari sifat memberi syubhat bahwa bukankah yang dimaksud di sini bukan semata-mata wajahnya saja? Kata mereka, bukankah yang dimaksud dengan wajah Allah yaitu Allah itu sendiri? Nah, ya kan? Betul apa tidak? Mencari, berharap wajah Allah. Yang dimaksud apa? Berharap kepada Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, alaysa kadzalik? Paham antum? Apakah hanya wajah Allah saja yang diharapkan, yang dicari? Wajah artinya sudah bermakna wajah seperti itu. Tentunya ya Allah secara menyeluruh. Kata mereka, bukankah seperti itu yang maksud dari wajah Allah? Maka kita katakan betul bahwa maksudnya itu ya adalah mencari Allah, mencari ridha Allah. Namun hal tersebut tentunya sangat tidak menafikan asal dari keberadaan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh kecilnya kita dalam bahasa Indonesia pun banyak hal-hal yang dipakai. Penyebutan sebagian itu yang dimaksud adalah al-kul, seluruhnya. Nah, dengan tidak menafikan keberadaan sebagian tersebut. Fulan tidak tampak batang hidungnya. Kan yang dimaksud fulannya, semuanya tidak tampak. Gak pernah muncul, gak pernah hadir. Kan bukan maksudnya adalah batang hidungnya saja yang tidak pernah muncul. Tapi ada batang hidungnya. Ada. Hah? Dan tanya, fulan ada batang hidungnya gak? Hah? Ada kan? Sama. Nah, ya, Allah jelas memiliki wajah. Walaupun yang dimaksud di sini adalah Allah seluruhnya, namun hal ini tidak menafikan makna tersebut, tidak menafikan keberadaan dari asal, ya, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Qala wa an ibn Sa'id al-Khudri au an Abi Sa'id al-Khudri masmu Abu Sa'id. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Masmuhu Abu Sufyan guru. Abu Sa'id al-Khudri. Abu Abrar mawjud. Amawjudun huwa Abu Abrar. Nah, Abu Sa'id al-Khudri. Ah Ayyub. Nah, Abu Naufal. Abu Sa'id al-Khudri ya Abu Naufal. Abu Man. Ah, Yunus. Abu Sa'id. Ini sering loh ini kita mendengar Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri. Ahadi. Abu Lutfi. Hah? Man ya'rif. Siapa yang tahu? Nah, Abu Khadijah. Ibnu Sinan, ahsan tabarakallah. Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan Al-Ansari hafizah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabb 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yakuluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kif aw fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rabun Hibban wal Hakim wa sahahahu. Kata al-muallif rahimahullahu taala dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, suatu ketika Musa berkata, ya Rabbi, ajarkan kepada aku sesuatu yang aku mengingatmu dan aku berdoa kepada engkau dengan sesuatu tersebut. Maka kemudian Allah mengatakan, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Musa berkata, ya Rabbi, semua hamba-hambamu menyatakan hal ini, mengatakan hal ini. Maka kemudian Allah mengatakan, ya Musa, kalau seandainya langit yang tujuh dan penghuninya kecuali aku, artinya seluruh penghuni langit yang ada dan juga langit yang tujuh, sehingga langit dan juga bumi yang tujuh, jadi langit dan bumi tujuh lapis masing-masing itu beserta penghuninya semua, fikifah pada satu anak timbangan, dan ucapan la ilaha illallah dalam anak timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, masih lebih doyong. Kalimat la ilaha illallah masih lebih berat dibandingkan seluruh langit dan bumi tersebut. Di sini kan sekarang kita masih dalam bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub dan keutamaan tauhid. Namun sebelum kita mensyarah hadis ini, ternyata hadis ini tidak sah penisbatannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini dhaif sebagaimana didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, dan para ulama yang lainnya. Nah, sehingga ya sudah al-hadis dhaif. Walaupun sebagian maknanya benar, namun hadis ini dhaif. Secara umum memang keutamaan la ilaha illallah sangat luas. Ya, secara umum keutamaan la ilaha illallah sangat luas. Namun suatu hadis, ketika hadis tersebut diketahui dengan hujah-hujah yang benar oleh para ulama, dibuktikan bahwa hadis tersebut dhaif, entah maknanya benar, kebenaran makna hadis dhaif tersebut dilihat dari nas-nas atau dalil-dalil yang lainnya. Ya, hadis dhaif itu tidak melulu isinya salah. Hadis dhaif itu tidak melulu isinya ngawur atau tidak benar. La, hadis dhaif banyak yang maknanya benar. Namun ya sudah, ketika hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkan hadis ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Enggak bisa kita menyebutkan ini diucapkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Enggak bisa. Nah, walaupun benar maknanya, kita katakan maknanya benar-benar, namun jangan kita menyandarkan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga kita lewati syarah dari hadis ini, karena memang juga beberapa ulama ya sudah menyebut hadis ini dhaif, tidak terlalu banyak berpanjang lebar dengan pensyarah atau mensyarah hadis ini. Qala rahimahullahu taala wa litirmizi wa hasanahu an Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya bna Adam law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik, beliau radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ibnu Adam, kalau seandainya engkau mendatangi aku dengan seluruh bumi, namun isinya seluruh bumi itu kesalahan semua. Artinya seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan yang sangat banyak sebanyak isi bumi. Kemudian engkau menjumpai aku dalam keadaan atau mendatangi aku dalam keadaan la tusyriku bi syai'an, dalam kondisi engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu sedikit pun. Berarti tidak ada kesyirikan yang dia lakukan. Karena di sini syai'an nakirah dalam konteksnya nafi. Disebut oleh para ulama an-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Sifatnya umum, berarti apa saja tidak boleh dipersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangi engkau, menghadap engkau dengan sepenuh bumi yang tadi itu, namun berbanding terbalik, yaitu dengan penuh maghfirah, menunjukkan bahwa tauhid keutamanya sangat besar. Dari hadis ini juga di situ ada isbat sifatul ityan lillah subhanahu wa taala, bahwa Allah itu datang. Nah, ya. Dalam beberapa ayat Al-Quran juga jelas menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat datang. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi na'am. Illa ayyatiyahumul malaika au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Nah, itu jelas bahwa nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Nah, di sini ada sebuah pembahasan disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi, salah seorang ulama yang sudah meninggal, Ya. Poin dari hadis ini disebutkan, man mata khalisan minasyirkil akbar wa indahu syirkun asghar wa sayyi'atu tarjah ala hasanatihi istahaqqa dukhulun nar lal khulud fiha. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia khalisan minasyirkil akbar, tidak menyekutukan syirik akbar, namun dia di sisinya memiliki syirik kecil, ya, dan sayiatnya, dosa-dosanya itu lebih banyak dibandingkan hasanatnya, kebaikan-kebaikannya, maka dia berhak terancam dia masuk neraka walaupun tidak kekal. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah pembahasan dari tafsir, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, ya, tidak akan diampuni apabila Allah disekutukan sedikit pun, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Nah, para ulama kemudian berselisih. Apakah kesyirikan tersebut hanya syirkul akbar, Allah tidak akan mengampuni? Ya tentunya kalau tidak bertaubat. Ini ceritanya kalau tidak bertaubat, ya. Nah, ataukah juga pelaku syirkul asghar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau sudah berbicara asyirkul asghar, tidak sedikit dari para ulama, dan memang itu memiliki sisi yang kuat dari sisi pendalilan, tidak sedikit dari para ulama yang menyebutkan bahwa ketika seorang mengikuti hawa nafsunya, ya, sehingga dia kemudian berbuat kemungkaran, kemaksiatan, fihi nau'un minasyirkil asghar, di situ ada bagian dari syirkil asghar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan afaraita man ittakhadha ilahahu hawa, nah, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan sesembahannya itu adalah hawa nafsunya? Kemudian juga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamira atau khamisa, dan yang lainnya, celaka hambanya dinar, hambanya dirham. Itu ada makna ubudiyah. Nah, apakah ini juga masuk ke dalam ayat yang tadi? Sehingga akhirnya mengerucut pada pembahasan tentang syirkul asghar. Di sini sebutkan apabila orang tidak berbuat syirkul akbar, namun dia punya syirkul asghar, dan sayyiatnya ini, kejelekannya ini lebih banyak dari hasanatnya, maka dia berhak masuk neraka, terancam dengan masuk neraka walaupun tidak kekal. Maka dalam perkara ini ulama ada tiga madzhab, ada tiga akwal, ada tiga pendapat. Yang pertama, ayat yang tadi, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu berlaku syirik akbar dan syirik asghar. Ya, sehingga ketika orang melakukan syirik asghar, dia tetap bagian dari umat Islam, namun tidak diampuni. Seperti itu. Ketika tidak diampuni, ya sudah, dia masuk neraka dahulu. Seperti itu. Pendapat kedua mengatakan bahwa asyirkul asghar itu tidak termaksud dalam ayat ini. Karena asyirkul asghar, walaupun tentunya dosanya besar, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sehingga pelaku syirik asghar, kata mereka, masuk tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa asyirkul asghar itu tidak diampuni. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, itu ayyushraka bihi itu umum. Nah, masuk di situ syirkul asghar dan syirkul akbar. Namun dosa syirkul asghar ini namanya tidak diampuni, berarti tidak terhapus. Ya kan? Tercatat sebagai dosa. Hanya saja, kata mereka, ini termasuk bagian dari sayyiat seorang hamba tersebut, pelakunya itu. Paham? Yang dimana ujung-ujungnya nanti ditimbang. Nah, dalam mizan nanti mana yang lebih berat. Nah, apabila ternyata hasanatnya lebih berat, ya sudah. Karena hasanatnya lebih berat inilah, maka akhirnya dia tidak masuk dalam neraka. Bukan karena syirkul asghornya terampuni, namun karena setelah ditimbang hasanatnya lebih berat. Nah, namun syirkul asghornya tetap terhitung sebagai dosa. Kan beda pembahasannya ketika sejak awal memang terhapus, apa, terampuni dosa tersebut. Ya selesai. Nah, ya, paham tiga pendapat ini? Paham? Atau masih bingung? Siapa yang bisa mengulang pendapat pertama? Hah? Apa pendapat pertama tadi? Azhar, pendapat pertama. Pendapat pertama dulu. Ini jadi nanti antum bisa membedakan masing-masingnya gitu loh ya. Nah, dan di sini kita bisa menilai bagaimana para ulama luar biasa dalam membahas satu permasalahan seperti itu. Nah, nah, pendapat pertama tadi apa yang menyebutkan? Abu Asma? Tidak diampuni. Ya sama, pendapat ketiga juga mengatakan syirik asghar tidak diampuni. Sudah sebentar, berarti terus yang pendapat pertama berarti, nah, ya, dan pertama itu syirik asghar tidak diampuni, sebagaimana syirik akbar, apabila tidak bertobat. Ini jangan lupa ya, qaid yang penting. Maka pendapat pertama mengatakan sudah yang tidak diampuni, maka dia masuk neraka dulu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Anam, Akhazwar. Nah, pendapat kedua mengatakan asyirkul asghar tidak masuk dalam keumuman ayat ini. Artinya yang namanya syirik asghar itu masih di bawah tahta anam, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah. Nah, kalau Allah berkehendak maka Allah ampuni, adapun apabila Allah tidak berkehendak maka Allah tidak akan ampuni. Nah, pendapat ketiga, Akh Usman. Anta musafir. Nah, pendapat ketiga, Abu Rahmah. Naam, tidak, syirik asghar tidak diampuni dosanya. Terus, apa bedanya dengan pendapat pertama? Pendapat pertama juga mengatakan sama, syirik asghar itu tidak diampuni kalau tidak bertobat. Bedanya terus apa dengan pendapat pertama? Abu Faris. Syirik kecil tidak diampuni. Nah. Fadzakir fa'inna zikradla kaifal ayah illa man alqas sam'a wa huwa syahid. Nah, memang ayatnya gimana itu? Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ini pentingnya, ikhwan. Sebenarnya Ibnu Qayyim rahimahullah, orang itu ketika menuntut ilmu, belajar, ini tiga hal yang harus terpenuhi, yang dengan itu dia mampu untuk mencerna atau mendapatkan ilmu secara utuh. Nah, illa man kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Pertama, hatinya itu hadir. Hatinya itu hadir, bukan hanya wujud dan jasadnya saja yang hadir, namun hatinya ada di kota atau bersama fulan atau fulana yang sudah dekat-dekat, misalnya dengan waktu pernikahan misalnya. Hatinya hadir. Nah, aw al-qasama'a, pendengarannya betul-betul diilqa, dilempar. Nah, betul-betul memusatkan pendengarannya. Wa huwa syahid, dalam kondisi dia menyaksikan, hadir betul. Ini pentingnya, ikhwan. Pendapat ketiga Abu Aisyah. Antum aqrabun nas ilayya al-an. Antum orang terdekat nih dari Abu. Dia diampuni. Nah, baik, ahsan tabarakallah. Tidak diampuni, maka syirik kecil ini sudah dia tidak dihapus dosanya, teranggap dosa, namun dia masuk ke dalam keumuman sayiat dosa orang tersebut, sehingga termasuk dari kumpulan dosanya adalah syirik asghar ini. Orang tersebut juga memiliki hasanat, dilihat, ditimbang, seperti itu. Ketika hasanatnya lebih tinggi, lebih banyak, lebih berat, berarti gini ya. Ketika hasanatnya lebih berat, ya sudah, orang tersebut lolos. Namun apabila sayiatnya yang lebih berat, ya orang tersebut masuk ke dalam neraka dahulu. Itu pendapat ketiga yang mengatakan sama, tidak diampuni. Pendapat pertama juga tidak diampuni, namun mengatakan masuk neraka. Pendapat ketiga sama, diampuni, namun timbang dahulu. Yang rajih mana? Allahu a'lam bishawab ya ikhwan. Masalahnya emang luar biasa dakik. Masalahnya betul-betul butuh ketelitian yang lebih. Nah, karena sampai sekarang tadi membaca ini, hal ini menyakinkan dulu ketika di Jember mengajar pembahasan seperti ini, ada beberapa santri yang bertanya, sempat kita ada nikosh. Ya, hal muhim karena sampai sekarang tidak bisa, masih belum tenang dengan pendapat mana saja, artinya tawakuf. Yang pasti jelas memang perkaranya khatir, perkaranya mengkhawatirkan. Nah, syirkul asghar. Wa syirkul asghar itu sebenarnya ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebut juga oleh Syekhul Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan ini, nah, itu no fihi no minasyirkil asghar. Ada bagian dari syirkil asghar. Al-muhim perkaranya enggak gampang, enggak mudah. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Tafadhal ya Aba Khadijah. Pertanyaannya, bolehkah kita bagaimana berkeyakinan mengharapkan wajah Allah sama dengan mengharapkan surga, jannah? Ini kalau keyakinan bahwa yang namanya mengharap wajah Allah itu memiliki makna otomatis dia berharap surga, boleh. Namun kalau dari sisi lafaz, jangan. Karena memang beda antara wajah dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah sifat min sifatillah. Adapun jannah makhluk min makhlukatillah Subhanahu wa taala. Namun konsekuensinya adalah seperti itu, iya. Katakan benar. Nah, kalau kita mengharap wajah Allah otomatis ya konsekuensinya kita mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Namun adapun dari sisi lafaz, hati-hati. Nah, seperti itu. Karena jauh memang sifat dengan ini makhluk. Nah, adapun konsekuensinya, iya betul. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka waktu itu ada yang bertanya, ana lupa. Ana beberapa hal memang tidak ada jawab di entah ketika ada yang japri atau di grup-grupan. Ana ihalahkan taklim. Tapi pas taklim kok enggak tanya gitu. Ana lupa sekarang apa itu pertanyaannya, tapi ana ingat ketika itu insyaallah dijawab di taklim, entah grup atau di ada yang japri seperti itu. Ada yang ingat? Iya, ada yang di grup. Ya itu apa pertanyaannya gitu. Ada yang sebagian ada yang japri juga. Seperti itu. Beberapa hal tuh enggak nyaman gitu loh, mau ngetik di WA. Khawatir salah, panjang juga. Nah. Hah? Sudah ana jawab itu kalau itu. Kalau menikah dengan non muslim. Berarti ada yang dijawab, ada yang japri ke ana tapi lupa apa pertanyaannya. Menikah dengan muslim, non muslim kan enggak boleh, kecuali laki-laki. Kita laki-laki muslim menikah dengan kitabiyah, perempuan ahli kitab, entah Yahudiyah atau Nasraniyah. Adapun muslimah tidak boleh menikah dengan beda agama apapun. Adapun yang laki-laki hanya boleh dua itu saja, yang lainnya tidak boleh. Itu masalah boleh atau tidak. Perkara boleh itu belum tentu harus dilakukan. Seperti itu ya. Baik. Tentang ta'aruf, bagaimana itu? Ta'aruf itu ini juga banyak yang keliru. Ini mengingatkan anak pada sebagian dari proses ta'aruf. Sebelum menjawab pertanyaan ini, ta'aruf itu kan mengenal siapa yang akan dia nikahi, yang dimana beberapa hal yaitu merupakan privasi orang tersebut, entah sang muslimah tersebut atau sang muslim tersebut. Entah itu privasi dari sisi bentuk fisik, dari sisi al-khalq, bentuk fisik, atau al-khuluq, akhlak. Seperti itu. Ini yang sangat disayangkan. Ada mak comblang. Ya, itu bahasa Indonesia ya, dipahamin ya mak comblang ya. Nah, ada yang enggak tahu mana mak comblang? Pak Comblang. Baik, perantara. Bagus sebetulnya hal ini, bagus perantara. Namun begini loh, perantara itu tidak berhak mengetahui hal-hal yang sifatnya privasi ketika itu terjadi pada lawan jenisnya. Seorang ah minta tolong kepada ah yang lain, fulan. Ini pengen tahu tentang fulana. Ditulislah surat tentang fulana tersebut. usia, bentuk badan, apalagi rambutnya, warna kulit. Terus dibaca oleh ini fulan ini loh. Haram. Nah, seperti ini haram. Ini bukan pihak yang mau menikahi wanita tersebut sehingga harus tahu tentang wanita. Terus bagaimana solusinya? Bukan dia yang harus tahu, tapi istrinya. Seperti itu. Ya. Istrinya yang boleh tahu. Nah, karena sesama perempuannya enggak ada masalah mau tahu rambutnya bagaimana, hidungnya pesek apa mancung. Nah, kan terkadang butuh untuk tahu bagaimana bentuk fisik salah satunya agar mengetahui apakah perempuan tersebut subur atau tidak. Ada apa ini sang laki ini tahu? Kemudian sang laki ini menyampaikan kepada ini, itu fulanah begini begini begitu. Hadza khata kabir. Ini keliru besar yang seperti ini. Nah, terus bagaimana harus tahu ya fulan ini? Ya sudah, sang istri itu membaca atau sang istri tersebut yang berhubungan dengan fulanah tersebut, ya. Kemudian tulislah sang istri tersebut melalui surat. Dengan surat tertutup, dilem, kasihkan suaminya agar suaminya tersebut menyerahkan kepada yang fulan yang mau menikah tadi. Seperti itu. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan, enggak boleh intinya. Nah, karena dia bukan yang mau menikah. Baik, kembali kepada pertanyaan masalah ta'aruf. Bagaimana ta'aruf? Ta'aruf itu kan berusaha untuk mengenal. Namanya ta'aruf, berusaha saling mengenal. Saling mengenal itu maka pelajarilah dari orang-orang terdekatnya atau dari keluarganya, bagaimana sifat-sifatnya. Aib yang di situ memang aib tersebut mengharuskan untuk diketahui, maka harus disampaikan. Seperti itu. Contoh, maaf-maaf saja. Ya. Ketika aib tersebut memang membuat orang tidak berselera, harus sebutkan. Jangan sampai nanti ternyata dia tertipu. Entah bentuk fisiknya, ada cacatnya. Ya. Atau dari sisi akhlaknya apalah misalnya. Seperti itu. Nah, ini kan bisa diketahui dari orang-orang terdekat, entah kawannya yang terpercaya atau dulu mungkin gurunya, pengajarnya. Kan seperti itu. Nah, hal-hal yang sifatnya emang artinya nisbi. Artinya nisbi ini ya orang ya sepertilah kurang lebih relatif. Ya. Nah, ya ini mah enggak perlu terlalu dirinci satu per satu apa ya. Nah, terkadang disampaikan ikhwan ana baca ini terlalu rinci ana orangnya itu. Kalau apa misalnya. Iya benar. Ini ya wajar orang lah ya sebagai manusia tidurnya ngorok. Nah, kalau nah, ya. Namun yang memang itu terbedakan jelas, ya. Maka labas kita mencari tahu bagaimana cerita itu tadi dengan orang-orang sekitarnya, mantan gurunya kayak misalnya, atau mantan ustazahnya, atau dari temannya yang dekat atau yang lainnya, seperti itu. Agar biar tidak tertipu. Namun dalam aktualnya, yang penting orang juga perlu tahu bahwa kita ini juga enggak mau menikahi malaikat yang enggak punya salah dan enggak punya min. Nah, jangan terlalu idealis. Lihat juga dirinya, ngaca dirinya. Siapa dia, malaikat kah? Nah, sehingga ada plus minus, namun hal-hal yang memang sifatnya itu sangat terbeda kan, maka cara mencarinya seperti itu. Nah, baik. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu'alaikum. Naktafi bihadal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.